Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwati arsyadani arsyadakumullah. Rahimanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala. Ya. Faslun, mujibatul ghusli sittatun. Ya, pasal berikutnya setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang aqsamul miyah, pembagian-pembagian air, ya, kemudian Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami langsung kemudian menyebutkan tentang mujibatul ghusl, ya. Karena sebelumnya sudah dibahas tentang apa? Tentang furudul wudu, yang mana al-wudu itu adalah cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Adapun kemudian pada pembahasan ini beliau menyebutkan apa-apa yang menyebabkan seseorang, ya, mewajibkan, mengharuskan seseorang mandi, karena ini adalah penyebab hadas-hadas besar. Ya. Beliau mengatakan mujibatul ghusli sittatun. Di sini menggunakan kata-kata al-ghuslu. Ya. Yang maknanya apa? Yang maknanya al-ghuslu ataupun al-ghuslu itu maknanya sama-sama memiliki makna yang sama. Tapi kemudian kalau diidhofahkan al-ghuslu kepada sebabnya, ya, ghuslul janabah, maka menggunakan dhammah pada harful ghainnya al-ghuslu, ya. Ghuslul janabah atau kemudian ghuslul jum'ah. Jadi yang menyebabkan mandinya, kalau diidhofahkan kepada yang menyebabkan mandinya. Adapun apabila al-ghuslu tadi atau al-ghasl tadi diidhofahkan kepada maf'ulnya atau sesuatu yang dibasuh, ya, maka kemudian apa? Maka biasanya menggunakan al-ghuslu. Ya, seperti misalnya ghuslul yadain, ya, ghuslul mirfaqain, atau kemudian ghuslul thawb dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah apa? Itu makna dari al-ghuslu, ya. Al-ghuslu secara bahasa itu sayalanul ma' ala syai', yaitu mengalirnya sesuatu terhadap sesuatu, ya. Mengalirnya air terhadap sesuatu. Adapun syara'an atau secara istilah, ya, itu adalah apa? Sayalanul ma'ala jami'il abdan biniyatin makhsusah. Mengalirnya air ala jami'il abdan kepada seluruh anggota badan biniyatin makhsusah dengan niat tertentu. Ya, penyebutan dengan biniyatin makhsusatin, ya, ini nanti akan dijelaskan, dibahas dalam pembahasan rukun al-ghusl. Karena apa? Karena al-ghusl itu tadi, ya, karena mandi ini tadi, itu ada kalanya orang mandi bukan untuk tujuan ibadah. Ada mandi yang sifatnya ta'abudi, ya, ada yang mandi yang sifatnya bukan ta'abudi. Ya, ada orang mandi untuk mendinginkan badan, ya, tabarrud. Ada kemudian orang mandi untuk membersihkan badan, tanadzuf dan lain sebagainya. Ya, ini menjelaskan bahwa ghusl itu tadi atau ghusl itu tadi perlu adanya niat, karena dia ada kalanya dia bisa bermakna ibadah, ada kalanya bermakna tidak ibadah, ya. Maka perlu apa? Biniyatin makhsusah. Ya, jadi mengalirnya air kepada seluruh anggota badan dengan niat tertentu. Ya. Ikhwati arsyadani sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini mujibatul ghusli sittatun. Ya. Hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Ketika disebutkan di sini sittatun, maka maknanya adalah tidak ada yang ketujuh. Ya, tidak ada sebab yang ketujuh. Ya. Adapun di dalam Fathul Mu'in itu disebutkan, dijelaskan bahwa mujibatul ghusli itu ada 4. berbeda dari sini, di sini disebutkan 6. Ya, nanti di dalam Fathul Mu'in ibarah yang tidak dimasukkan adalah al-maut, yaitu kematian, kemudian al-wiladah, yaitu melahirkan. Ya. Ilajul hasyafati fil farji. Ini adalah penyebab mandi atau penyebab al-ghusl yang pertama mewajibkan seseorang mandi janabat. Itu pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ya. Ilaj itu namanya idkhal. Ya, yaitu apa? Maksudnya al-hasyafah. Al-hasyafah di sini sudah kita bahas pada pembahasan istinja. Al-hasyafah di sini adalah ra'sul dzakar, yaitu kepala kemaluan seseorang laki-laki. Fil farji, di dalam al-farj. Ya. Yang dimaksud dengan al-farj di sini adalah umum, baik qubul ataupun dubur. Yang dimaksud al-farj di sini maknanya umum, baik qubul ataupun dubur. Ya. Maka ikhwati arsyadin yasdakumullah rahimanallahu wa iyakum. Ya. Yang dimaksud dengan hasyafah di sini adalah ya ra'sul dzakar. Jadi ketika maksudnya ra'sul dzakar, ya, kepala kemaluan seorang laki-laki, au qadriha min faqidiha, atau seukuran dari kepala kemaluan laki-laki, min faqidiha, dari orang yang tidak memiliki hasyafah. Ya. Ya mungkin adanya orang misalnya karena dia kelainan dan lain sebagainya, dia tidak memiliki kepala kemaluan misalnya. Ya. Maka apa? Maka disebutkan ini qadriha, seukuran. Ya. Dengan al-hasyafah itu tadi. Ya. Kemana? Ya, ke al-farj. Ya. Ke al-farj. Maka nanti akan kita jelaskan maksud dari al-farj di sini seperti apa. Karena nanti ada pendetailan-pendetailan ya dari al-farj. Ya. Maka ikhwati rasulillahikumullah rahimanallahu wa iyakum. Ya. Maksud dari al-farj di sini adalah sifatnya umum ya, baik kubul ataupun dubur. Baik kubul perempuan atau dubur perempuan, baik kubul binatang ya maupun dubur binatang ya, dubur laki-laki, dubur anak kecil ya, orang besar ya, bahkan orang yang telah meninggal sekalipun ya. Ketika hal ini terjadi, kita di sini tidak berbicara tentang boleh atau tidaknya ya, karena boleh atau tidaknya nanti ada hukum lainnya. Tapi ketika hal ini terjadi, maksudnya kemudian ra'sul dzakar tadi, al-hasyafah tadi, kepada al-farj, ya, baik itu kubul, ya, kubul apapun, ya, kubulul mar'ah, kubulul bahimah, ya, kubulul mar'ah, kubulul bahimah, ya, kubulnya perempuan, kubulnya hewan, kubulnya orang hidup atau kubulnya orang meninggal, begitu juga duburnya perempuan, duburnya laki-laki, duburnya orang dewasa, duburnya anak kecil, duburnya binatang dan lain sebagainya. Ketika hal itu terjadi, maka apa? Maka wajib mandi. Ya, maka wajib, hal ini menyebabkan wajibnya mandi. Ya. Begitu pula, apabila kemudian perempuan, kemasukan hasyafah, baik itu hasyafah orang dewasa, ya, maupun anak kecil, maupun manusia, maupun hewan misalnya, ya, semua hal ini menyebabkan wajibnya perempuan tersebut mandi. Ya. Hal ini didasarkan bahwa kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanu au idzal taqal khitanan au idza masal khitanu al khitana wajabal ghusl. Ya. Apabila iltaqa di sini maknanya bukan bertemu. Ya, bukan bertemu tapi kemudian apa? Sejajar. Ya. Karena khitanul mar'ah itu apa? Khitanul mar'ah Maudhi, jadi apabila tempat khitannya perempuan sejajar dengan tempat khitannya laki-laki, wajibal ghusl, maka wajibnya mandi. Bukan kemudian iltaqa di sini di, bertemu dalam artian maknanya bertemu berhadap-hadapan seperti ini, tidak. Ya, karena khitanul mar'ah itu apa? Itu letaknya di atas dari farjul mar'ah. Ya. Ya. Maka apabila muhadzah sejajar antara khitan laki-laki dan khitan perempuan, maka wajib ghusl. Ya. Maka ikhwati arsyad sadakumullah rahimanallahu wa yakum. Ya, ini yang pertama. Yaitu apa? Yaitu ilajul hasyafati fil farji. Ya, ini adalah yang menyebabkan mandi ghusl. Sawa'un amna, baik kemudian dari proses ilaj tadi, ya, dari proses ilaj tadi, dari prosesnya masuknya ra'sul dzakar tadi kepada al farj tadi, ya. Itu baik mengeluarkan mani ataupun tidak. Karena dengan adanya iltiqa'ul khitan, yaitu sejajarnya khitan laki-laki dan khitan perempuan, ya, maka wajib apa? Telah mewajibkan al-ghusl, telah mewajibkan mandi. Maka ini pula lah nanti yang menjadi batasan kapan seseorang, ya, dihukumi zina atau tidak, misalnya. Ya, ini sama. Kemudian hal yang kedua disebutkan adalah khurujul mani, yaitu keluarnya mani, ya, baik dalam kondisi terjaga, ya, maupun dalam kondisi tidur, ya, dari jalan atau dari jalur yang pada biasanya, ya. Kalau laki-laki itu pada zakar, ya. Kalau perempuan adalah pada farjul mar'ah. Ya. Maka ikhwati arsyad yasdukumullah rahimanallah yakum. Yang kedua, yaitu khurujul mani. Ya, keluarnya mani. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan al-maniyu idza kana min rajulin sahihin. Air mani tersebut apabila berasal dari rajulin sahihin, dari orang yang sehat, ya, maka maninya ta adalah apa? Ma'un abyadu, air yang berwarna putih, thaqinun, tebal, yatadaffaqu fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'atin, ketika keluarnya itu dia tadaffuq, ya, melahirkan hentakan, ya, duf'atan ba'da duf'ah. Duf'ah itu, ya, satu hentakan demi hentakan berikutnya, wa yakhruju bi syahwah, dan keluar dengan syahwat, wa yataladzadzu bi khurujihi, maka keluarnya tadi mengeluarkan atau menimbulkan kenikmatan, ya, wa yaqibu khurujahu futurun, ya, setelah keluarnya itu apa adanya futur, lemah, kelemahan, wa raihatuhu, adapun aromanya, baunya, ya, kalau dia masih basah, ya, qara'ahati talak, seperti baunya talak itu ibarat putik korma, ya, jadi korma sebelum korma itu berubah menjadi buahnya dia muncul, ya, maka itu apa? Itu talak namanya. Ya, qaribatun min ra'ihati 'ajinil burr. Ya, mirip seperti aroma adonan gandum. Ya. Wayabisan, adapun kalau air mani tadi kering, ya, maka dia adalah karaihati bayadi baydi dajaj, seperti aromanya putih telur ayam. Ya. Wa qad tufqadu hadhihi sifat ma'annahu maniyun mujibul ghusl, akan tetapi, ya, tidak semuanya itu harus memenuhi sifat-sifat ini. Dia harus harus putih, ya, kemudian tebal. Tebal di sini bisa diartikan juga kental mungkin, ya. Ya, kemudian keluarnya itu dengan hentakan, kemudian keluar dengan syahwat, kemudian adanya kenikmatan setelah keluarnya dan lain-lain, ya, aromanya dan lain sebagainya. Ya, maka tidak mesti harus terpenuhi sifat-sifat ini, ya, untuk kemudian seseorang wajib mandi ketika keluar mani. Ya, setidaknya ada salah satu dari tiga kondisi atau tiga ciri-ciri dari air mani tersebut yang apabila ada salah satunya maka wajib seseorang mandi. Yang pertama la al-khuruju bi syahwatin ma'al futur ya uqbah atau akibahu, yaitu keluarnya itu bi syahwatin qawiyatin, dengan syahwat yang kuat, ya, yang kemudian setelahnya apa seseorang lemah, ya, atau malas. Warraihatul lati tushbihu raihatat talaq. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah aromanya yang mirip dengan aroma talaq tadi. Putik dari korma. Wal khuruj bitadaffuq, keluar dengan apa? Dengan tadaffuq, dengan hentakan-hentakan. Ya. Ini tiga ciri-cirinya. Apabila ada salah satu dari tiga ini, maka apa? Maka wajib seseorang mandi. Ya. Maka dikatakan khurujul mani, maksud dari khuruj atau keluarnya air mani itu adalah yanfasil. Jadi keluarnya atau terpisahnya air mani yang pada dasarnya berada dalam tubuh manusia, ya. Kemudian dia berpindah kepada keluar dari tubuh manusia. Ya. Seperti itu. Ya. Maka inilah yang kemudian menyebabkan seseorang harus mandi. Maka ketika misalnya seseorang merasakan akan keluar air maninya misalnya, kemudian dia tahan dan tidak keluar, maka apa? Tidak menjadikan dia wajib untuk mandi. Ya. Kenapa? Karena di sini ibarahnya adalah khurujul mani. Yaitu infisal, yaitu terpisahnya air mani tersebut dari tubuh manusia. Ya. Khotir arsyadani sadaqakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Hal yang perlu dipahami bahwa air mani tersebut suci. Di dalam mazhab air mani tersebut suci. Ya. Air mani itu suci. Ala ayyati sifatin kan, apapun itu bentuknya. Kalau kemudian dikatakan di air mani, ya maka dia adalah suci. Ya. Akan tetapi keluarnya menyebabkan seseorang wajib mandi. Ya. Keluarnya air mani menyebabkan seseorang wajib mandi. Ya. Jadi misalnya ketika salah seorang pakaiannya terkena air mani kemudian digunakan untuk sholat, ya, pakaian tersebut maka sah. Ya. Sholatnya tidak terpenuhi syarat. Sholatnya terpenuhi syaratnya. Ya. Yaitu apa? Yaitu suci dari suci tempat, ya, suci pakaian dan suci badan dari najis, ya, dari najis. Maka ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu iyakum, ini harus dipahami bahwa adapun selain mani maka cairan yang keluar dari sabilain, ya, itu apa? Itu hukumnya hukum najis. Ya, itu hukumnya hukumnya najis. Ya. Yang suci itu hanya air mani saja. Ya. Ya. Kemudian, ya, ketika kita membahas tentang mani, kita harus membedakan antara mani dengan madzi. Adapun madzi itu adalah apa? Ya, itu air yang sama, ya, berwarna putih, tapi dia, ya, kalau tadi kental, kalau mani itu kental dan tebal gitu, ya, tapi kalau ini dia tidak terlalu kental, ya. Kemudian dia lazij di sini adalah lazijun, ya, bukan lazizun tapi lazijun, lam, zai dan jim, lazijun, lazin itu apa? Seperti kental seperti itu, ya, seperti contoh misalnya putih telur itu disebut, itu sifatnya lajit itu ya. Jadi dia tidak ketika ini, ketika diinikan ke tangan dia nempel dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keluar indah syahwah, tapi syahwahnya di sini syahwah dhaifah ya. Jadi syahwah yang kalau mani itu keluarnya dengan syahwah kawiyah, kemudian keluarnya dengan tadaffuk. Adapun ini ya, ini itu keluarnya dengan syahwah, syahwahnya tapi syahwahnya bukan kawiyah dan tidak ada tadaffuknya, tidak ada hentakannya ketika keluar, dia mengalir begitu saja. Wala ya'kubuhu futur, dan tidak ada kemudian rasa malas setelah keluar darinya, itu adalah air mazi. Ya, itulah air mazi. Ya, adapun kemudian air yang putih ya, kemudian tebal juga ya, kental juga tapi tidak punya aroma ya, yang kadang keluar ketika seseorang dalam kondisi sakit, dalam kondisi capek atau kondisi membawa sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang berat misalnya, maka itu namanya al-wadi ya. Itu adalah al-wadi. Jadi ada mani, ada madhi, ada al-wadi ya. Kedua-duanya itu adalah apa? Kedua-duanya hukumnya adalah najis ya. Kedua-duanya hukumnya najis ya, tapi tidak menyebabkan atau tidak mewajibkan seorang itu mandi janabat. Ikhwati arsyadin ya, assalamualaikumullah rahimanallah wa yakum ya. Begitu juga ya. Begitu juga misalnya seorang perempuan keluar darinya misalnya air mani ya. Dan kemudian perempuan ini kalau ya, kalau kemudian sebelumnya misalnya apa namanya perempuan ya, antara laki-laki dan perempuan ya, kemudian berhubungan ya, kemudian perempuannya mandi misalnya, kemudian setelah perempuan mandi tidak selang berapa lama kemudian apa, kemudian keluar lagi ya dari kemaluannya adalah apa, air mani dari farjul ma'ana tadi keluar apa, keluar air mani, apakah kemudian dia hal tersebut mewajibkan mandi ya. Ini pembahasan turunan dari pembahasan air mani tersebut ya, tentang khurujul mani. Ya. Apakah hal ini mewajibkan seorang perempuan mandi? Ya. Ketika misalnya tadi air mani kemudian keluar dari kemaluannya setelah kemudian dia mandi, maka dilihat ada beberapa kondisi di sini. Ya. Pertama, apakah kemudian perempuan tadi ini ya, itu dia apa? Dia ketika berhubungan dengan laki-laki ini tadi itu apa, dia bersyahwat atau tidak ya. Maka ketika dia bersyahwat maka kemungkinan adalah mani yang keluar adalah mani rajul wa maniyuha, air mani laki-laki dan air mani perempuan tadi ya. Maka kalau yang keluar air mani perempuan tadi maka wajib baginya mandi karena itu adalah air maninya ya. Karena itu adalah apa, air maninya. Ya. Atau maaf, ya. Sekali lagi saya katakan kita tidak sedang membicarakan ini boleh atau tidak. Ya. Misalnya perempuan digauli pada duburnya, ya ini jelas dosa besar tentunya ya. Jelas secara ini dosa besar. Tapi kalau seandainya ini terjadi, kemudian mengalir air mani dari duburnya, tadi apakah kemudian mewajibkan mandi? Ya. Maka maka ini tidak mewajibkan dia mandi. Kenapa? Ya, karena yang keluar itu bukan air maninya, tapi mani ghairihi. Ya. Maka di sini hanya mewajibkan, ya, mewajibkan wudu. Ya, tidak mewajibkan mandi. Berbeda dengan kondisi tadi, ya, perempuan digauli di farj, ya, kemudian setelah dia mandi, kemudian keluar tidak berapa lama keluar lagi. Air mani, ya. Maka pertanyaannya ketika dia bersyahwat, ya ketika ini tadi maka Air mani tersebut adalah campuran dari air maninya dan air mani laki-laki. Karena keluarnya air maninya perempuan tadi, maka wajib tetapnya wajib baginya mengulangi mandi. Itu kondisi yang pertama, yaitu dia digauli dalam kondisi bersyahwat. Kondisi yang kedua, digauli tidak dalam kondisi bersyahwat. Oh mungkin tidak, oh mungkin saja. Misalnya apa? Misalnya dia perempuan ini dipaksa atau diperkosa misalnya. Ya. Atau kemudian perempuan ini anak kecil. Ya. Anak kecil yang ya belum pada dasarnya belum ada maninya, di bawah 9 tahun misalnya. Nah, kemudian digauli ya. Dan kemudian wajib baginya mandi. Ya. Wajib baginya mandi dengan sebab yang pertama tadi. Ya, wajib baginya mandi dengan sebab yang pertama yaitu ilajul hasyafah fil farj. Ya. Tapi kemudian apakah wajib baginya mandi apabila keluar air mani? Tidak. Kenapa? Karena tidak perempuan tadi digauli dalam kondisi tidak bersyahwat. Ketika dia tidak bersyahwat, maka ihtimal kemungkinan keluarnya air mani darinya tidak ada. Ya. Ketika tidak ada kemungkinan keluarnya air mani darinya, maka apa? Maka tidak wajib baginya mengulangi mandinya. Ya, setelah dia tadi apa? Mandi karena apa? Karena ilajul hasyafah fi dzakar. Ya, ini hukum turunan. Ini hukum turunan dari pembahasan ini. Khotir syarinya sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian yang berikutnya apa? Ya. Kemudian pembahasan berikutnya atau misalnya seorang ragu. Misalnya seseorang ragu, ini yang keluar air mani atau air madi, ya. Maka di sini apa ya takhayyur, dia bisa memilih ketika ragu tadi dia bisa memilih, ya. Kalau ragu ya, tapi kalau dia yakin atau zon saja, maka dia ya'malu bidzon, tapi kalau dia ragu. Ya, ini madi atau mani, maka di sini dia bisa memilih ya takhayyur. Ya, mana? Apakah kemudian dia memilih untuk mandi apa ini adalah mani sehingga apakah sekansinya yang keluar tidak najis, kemudian wajib baginya mandi, atau ini madi yaitu apa? Yaitu ini madi keluar apa namanya? Ini madi wajib baginya wudu. Ya. Wajib baginya wudu, tapi tidak apa? Tidak najis. Tapi najis. Ya. Wajib baginya mandi, wajib baginya wudu, tapi apa? Tapi ini najis. Ya. Kemudian ikhwati arsyad, assalamualaikumullah, rahimahullah wa yakum. Kemudian yang berikutnya adalah al-hayd. Ya. Al-hayd. Ya. Al-hayd kita sudah jelaskan makna dari al-hayd itu apa. Ya, pada pembahasan tanda-tanda baligh, ya. Al-haid itu adalah apa? Adalah damu jibillatin, ya. Darah yang normal, ya, yang merupakan tabiat dari manusia atau dari perempuan, ya. Takhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari apa, dari bagian terjauh dari rahimnya mar'ah, ya, fi halas sihah, dalam kondisi apa, dalam kondisi sehat, itu adalah haid. Maksud di sini adalah al haid di sini yang mewajibkan mandi adalah inqita'ul haid, yaitu apa, yaitu terputusnya haid, ya. Ya, dalam ayat tersebut dijelaskan apa, ayatnya disebutkan sa'alunaka 'anil mahid qul ya adza fa'tazilun nisa fil mahid, gimana ayatnya, fala taqrabuhunna hatta yathurna, ya, yathurna di sini adalah apa, sampai tangqati haidhunna, sampai terputusnya haidnya perempuan tersebut. Fa idza tataharna, apabila tataharna di sini maknanya apa? Maknanya mandi, ya. Ai fa idza tasalna, apabila perempuan tadi mandi baru kemudian boleh didekati oleh suaminya. Ya, ini apa? Al haidhu. Ya. Maka inqita'ul haid, ya, inqita'ul haid itu mewajibkan seorang perempuan mandi. inqita'ul haid dan ketika dia ingin melakukan salat tentunya. Ya. Inqita'ul haid dan dia ingin melakukan salat. Mandi maka wajib baginya mandi. Ya. Kemudian an-nifas, ya, an-nifas huwa ad-damul khariju 'aqibal wiladah. Ya, darah yang keluar akibal wiladah, setelah wiladah. Atau ad-damul khariju ba'da faraghir rahim. Ya. Apa namanya? Darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Ya. Ini harus dipahami bahwa misalnya ketika seorang perempuan seorang perempuan melahirkan, ya. Melahirkan kemudian ternyata bayinya kembar. Ya. Ternyata bayinya kembar. Kemudian prosesnya mungkin satu hari misalnya. Ya, prosesnya satu hari. Oke. Rahimnya itu belum kosong. Masih ada janinnya. Jarak antara pagi sama sore misalnya. Jarak antara janinnya itu pagi, satu pagi yang satu sore misalnya. Maka dalam kondisi ini perempuan tetap wajib baginya salat. Ya, perempuan tetap wajib baginya salat. Ya. Baru kemudian apa? Setelah kemudian bayinya tadi kosong, anak yang kedua diambil, ya, baru kemudian dan kemudian keluar darah darinya, maka apa? Maka baru perempuan tidak wajib baginya salat. Ya. Maka air apa atau darah yang keluar setelah melahirkan, ya, ini penting, setelah melahirkan akibal wiladah atau ba'da faraghir rahim, setelah kosongnya rahim. Ya. Setelah kosongnya rahim. Ya. Maka ini ikhtiar syadisulikumullah rahimanallahu ayakum. Ini yang harus dipahami. Ya. Bahwa nifas itu darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Kalau darah mungkin yang keluar pada saat melahirkan, itu tidak dianggap sebagai nifas. Ya. Tidak dianggap sebagai nifas. Karena nifas adalah ba'da faragh rahim, setelah kosongnya adamul kharij atau adamun nazil, yang mengalir setelah kosongnya rahim. Kemudian ikhwatir syadisdikumullah rahimanallahu iyakum. Ya, yang sudah kita pahami bahwa aqallun nifas, batas minimal nifas itu majjah. Ya. Majjah itu satu semburan, kalau majah itu seperti itu. Ya. Jadi itu bisa. Aqallun nifas. Ya. Aktsarun nifas itu situna yawman, 60 hari. Adapun aghlabuhu atau mayoritas yang sering terjadi nifas itu adalah 40 hari. Ya. Ikhwati arsyadi nasdikumullah rahimanallahu iyakum. Ya. Ini tadi yang berikutnya yaitu al-haid dan an-nifas. Ya. Kemudian hal yang berikutnya adalah apa? Al-wiladah. Ini yang kelima. Yaitu lahir, kelahiran. Ya, al-wiladah yang menyebabkan seseorang itu mandi, yaitu melahirkan. Ya, misalnya kemudian bukankah kemudian nanti sepaket dengan nifas misalnya? Ya, enggak mesti. Misalnya tadi ada orang yang melahirkan kemudian tanpa keluarnya nifas. Misalkan, saya katakan seperti itu. Atau kemudian keluar darinya itu alaqah, segumpal darah. Ya, atau mudghah, segumpal daging. Ya, yang kemudian dikatakan oleh seorang bidan muslim yang kemudian mengatakan ini asal dari manusia. Ini janin, kita dikatakan seperti itu. Maka dengan wiladah itu wajib baginya mandi. Kalau kemudian bersambung antara wiladah dengan nifas ya cukup baginya apa? Nanti mandi pada akhir nifas. Ya. Jadi ada kalanya misalnya tadi kondisi-kondisi di mana orang misalnya dia melahirkan, ya, dengan melahirkan yang tadi tanpa keluarnya nifas misalnya, saya katakan seperti itu, maka apa? Maka wajib baginya mandi. Bimujarradil wiladah atau tadi misalnya antara jeda antara perempuan misalnya ya, ketika dia melahirkan satu anak dengan anak yang lain misalnya, ini kan sudah wiladah ya. Ketika dia akan misalnya tadi jeda anaknya antara pagi sampai sore ya, maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah kata kalau dia mau sholat dan bisa sholat ya, kondisinya bisa sholat ya, maka dia harus mandi. Kalau dia tidak sanggup untuk mandi misalnya karena memang tidak boleh dan lain sebagainya, wajib baginya tayamum misalnya ya. Ini apa namanya hukum turunannya seperti itu. Kemudian ikhwati arsyadikumullah rahimallahu yakum, hal yang terakhir adalah al mautu ya, yaitu meninggal ya, yaitu mufarakatur ruhi al jasad, bagaimana ruh itu terpisah dari jasad ya. Dengan catatan bahwa yang meninggal ini bukanlah orang yang mati syahid, karena orang yang mati syahid ya, karena orang yang mati syahid ya, tidak boleh kemudian dimandikan ya, tidak boleh dimandikan. Maka batasan minimalnya janin atau seseorang itu boleh dimandikan adalah apa, atau wajib dimandikan selama dia tidak syahid, yaitu ketika dia meninggal, ataupun saya katakan janin, ketika orang normal meninggal maka sepakat wajib. Adapun janin, kapan janin itu wajib untuk dimandikan? Ketika dia keluar dari rahim ibunya setelah apa? Setelah 4 bulan. Ya. 4 bulan karena 4 bulan apa namanya? Sudah ditiupkannya ruh. Ya. Maka ikhwati arsyadikumullah, ini wajib, maknanya ya bukan mayat yang mandi, tapi wajib bagi orang yang ahli warisnya, orang yang berada di sekitarnya dan sebagainya untuk memandikannya. Ya, kecuali apa, orang yang mati syahid, orang yang meninggal dalam ya, mati syahid di sini adalah orang yang meninggal dalam pertempuran melawan orang atau jihad melawan orang-orang kafir. Ya, seperti itu. Ya. Ikhwati arsyadikumullah rahimallahu yakum, ini adalah apa, mujibatul ghusl. Ada 6 ya. 3 tashtarik fi al-mar'ah war-rajul. Ya, 3 itu tiga kondisi itu dialami oleh laki-laki dan perempuan, yaitu ilajul hasyafati fil farj ya, maksudnya rasul dzakar atau kepala kemaluan kepada al-farj ya, al-farj itu baik itu kemaluan perempuan ataupun dubur dan lain sebagainya, tadi sudah kita jelaskan pendetailannya. Kemudian yang kedua adalah khurujul mani, itu keluarnya air mani. Kemudian yang ketiga adalah apa, al-maut, yaitu meninggal. Yang ketiga itu adalah apa, takhtassu biha al-mar'ah atau bihi al-mar'ah, yang khusus bagi yang terjadi hanya pada perempuan, yaitu al-haid wa nifas wal al-wiladah. Ini adalah yang wajib. Ya, adapun yang sunnah ada banyak. Ya, ada banyak. Misalnya mandi ghuslul jum'ah, mandi yang sunnah pada hari Jumat. Ya, yaitu kapan dimulainya? Yaitu ketika kesunahan itu dimulai ketika apa? Ketika terbitnya fajar shadiq pada hari Jumat. Ya. Kekhususannya bagi orang yang apa? Yang kesunahan tadi khusus bagi orang yang akan menghadiri apa? Menghadiri salat Jumat. Begitu juga orang yang mendatangi salat Id. Ya. Orang yang mendatangi salat Id. Begitu juga mandi untuk Id, bukan salat Id ya, Afan. Ya, begitu juga mandi untuk Id. Nah, kalau tadi mandi Jumat ya, sunnah mulainya kapan? Mulainya setelah terbitnya fajar shadiq. Ya, dan khusus bagi orang yang mendatangi Jumat. Ya, karena apa? Karena Jumat itu adalah maudhu' ijtima'in nas, tempat berkumpulnya manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah mandi karena Id. Kapan mulainya? Yaitu apa? Nisful lail. Ya. Jadi Id misalnya jam ya, besok misalnya Idul Adha misalnya. Maka kapan mulai? Tengah malam setelah lewat jam 12. Ya, itu sudah mulai waktu sunnahnya mandi untuk menghadiri atau untuk sholat Id. Dan kesunahannya itu tidak terikat kepada orang yang mendatanginya saja, tapi terikat kepada orang yang ya yang akan merayakan Id. Ya. Misalnya ada bukan perempuan ya, ada laki-laki, dia mungkin tidak datang sholat Id misalnya, ya karena satu dan lain hal, ya karena uzur dan lain sebagainya, tapi dia tetap sunnah untuk mandi. Ya, begitu juga apa? Begitu juga sholat mandi karena sholat istisqa, mandi sholat kusuf, kemudian mandi Islam orang kafir yang mau masuk Islam. Ya, orang kafir yang mau masuk Islam disunnahkan hukumnya mandi. Saya katakan sunnah hukumnya mandi. Tapi ketika dia dalam kondisi kufur, ketika dia berada dalam kekufurannya, ya dia berhadas besar melakukan salah satu dari atau ada padanya salah satu dari penyebab wajibnya mandi, maka wajib baginya mandi. Ya, wajib, kewajiban mandi itu bukan karena apa? Bukan karena dia masuk Islam, tapi entah itu karena dia haid, misalnya kalau dia perempuan karena dia nifas, ya. Tapi bukan karena masuk Islam, karena untuk masuk Islam hukum mandinya apa? Hukum mandinya adalah sunnah. Ya, bahkan di dalam Al-Iqna, ya, fi hal al-fadhi Abi Syuja itu disebutkan, bahkan ya seseorang itu tidak boleh ketika ada orang datang kepadanya, ya, ketika ada orang datang, orang kafir datang kepadanya, saya mau masuk Islam. Udah, kamu mandi dulu, nanti setelah mandi baru syahadat. Ini enggak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena ketika itu dia menyuruh dia mandi, dia memberikan waktu kepada orang tersebut untuk tetap dalam kekufurannya, padahal hatinya telah cenderung kepada keislaman. Ya, padahal hatinya telah cenderung kepada keislaman. Ini enggak boleh. Ya, bahkan para ulama sampai mengatakan di dalam Iqna, ini bisa menjadi kufur. Kenapa? Karena ridho terhadap kekufuran. Ya, ridho terhadap kekufuran itu bisa apa? Bisa menyebabkan seorang kufur. Ya, maka ini perhatian bagi kita. Kalau ada orang datang, ya, saya mau masuk Islam, langsung ditalqin ketika itu. Misalnya tadi ya, ketika kita nyuruh dia mandi, jatuh dia di kamar mandi. Padahal dia sudah masuk Islam nih, kita suruh dia mandi dulu sebelum syahadat, jatuh dia di kamar mandi, meninggal. Meninggal dalam kekufuran. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya. Maka ini hal yang penting sebenarnya. Ya. Kemudian juga orang yang orang yang sembuh dari kegilaan, orang yang baru sadar dari pingsan, ya, dengan catatan mereka ini tidak junub, ya, dengan catatan mereka tidak ada pada diri mereka hal yang menyebabkan atau yang mewajibkan mereka harus mandi janabat. Terus mandi juga karena apa? Karena habis memandikan mayit dan lain-lain. Ya. Jadi ini masuk dalam bab al-aghsal al-masnunah. Ya, mandi-mandi yang disunnahkan. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, pada pembahasan mujibatul ghusl. Kita akan lanjutkan tentang furudul ghusl pada dan kaifiyah ghusl pada pertemuan berikutnya. Aku laqul li hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.